Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin. Amma ba'd, ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan daurah kita. Ya, kita masuk di pembahasan tentang sholatnya musafir, qasar, jama'. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatani qasru az-zuhri wal asri wal isyai raka'ataini raka'ataini. Dibolehkan bagi musafir, yaitu safar yang tawil, mubah, yaitu safar tawil adalah safar dua marhalah, boleh untuk mengqasar sholat zuhur dan asar dan isya menjadi dua rakaat dua rakaat. Di sini dikatakan ya juzu boleh, sehingga apa namanya yang afdol tidak dikosor kalau ibarohnya dengan menggunakan kata-kata apa boleh. Jadi hukum asalnya itmam, yaitu sholat tanpa qasar 4 rakaat itu lebih utama daripada mengqasar, kecuali dalam beberapa keadaan ya, diantaranya kalau misalnya jaraknya adalah 3 marhalah dan keadaan lain misalnya dia orang yang menjadi panutan ya, kemudian di hadapan orang banyak, maka dia mengambil rukhsah ini agar tidak memberatkan yang lain. Tapi secara hukum asal lebih afdal tidak mengqasar. Syaratnya adalah tadi an yakuna safaruhu tawilan, yaitu dua marhalah. Dua marhalah itu adalah perjalanan 2 hari dengan perjalanan standar atau 2 malam standar. Yaitu perjalanan hewan yang di situ membawa barang-barang. Perjalanan 2 hari dan nanti juga ada di situ istirahat ya, untuk istirahat, untuk sholat, makan, minum dan seterusnya. Atau juga bisa 2 sehari hari 1 malam, yaitu dengan kata lain 24 jam perginya. Ini 2 marhalah biasa dikonversi sekitar 83 km. Menurut pendapat masyhur ya, akan tapi sebenarnya secara muktamadnya kalau mengikuti hitungan An-Nawawi adalah sekitar 144 km, akan tapi 83 km yang banyak diamalkan oleh para fuqaha. Tadi disebutkan safarnya harus panjang ya, sekitar 83 km. Sehingga kalau safarnya kurang dari itu, baru 50 km, tidak boleh dia qasar. Meskipun sudah meninggalkan negerinya. Misalnya sini sampai Solo, ya, tidak ada 80 km, tidak boleh mengqasar. Kemudian safarnya harus safar mubah. Safar mubah adalah selain safar wajib, safar mandub, sunnah. Kemudian safar mubah mencakup safar wajib, safar sunnah, safar makruh. Intinya selain safar haram. Safar wajib misalnya safar untuk membayar hutang, safar sunnah misalnya safar untuk menyambung tali silaturahim, safar mubah misalnya untuk bisnis dagang, safar makruh misalnya safar sendirian. Semua tercakup dalam status mubah, sehingga boleh mengqasar. Adapun kalau safarnya maksiat, maka tidak boleh. Safar maksiat adalah safar yang sejak awalnya memang diperuntukkan untuk kemaksiatan, untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Karena rukhsah itu tidak bisa disematkan pada yaitu sesuatu yang ada unsur kemaksiatannya, tidak digantungkan pada kemaksiatan. Kecuali dia bermaksiat dalam safar, maka masih boleh. Dia safar mubah, kemudian dalam kondisi safar dia bermaksiat. Safarnya untuk membayar utang atau safar untuk menjalin tali silaturahim. Posisi safar dia mencuri misalnya. Nah, berarti kan bermaksiat, ghibah. Bermaksiat boleh ini mengambil rukhsah karena safarnya, zat safarnya apa? Mubah. Beda dengan safar, kenapa safar ingin judi misalnya. Ah, ini berarti safarnya safar maksiat. Enggak boleh ngambil rukhsah. Wa man fatatu salatun fis safari wa qadaha fil hadari au aksuhu atammaha. Maka orang yang tertinggal salat ketika safar, kemudian dia qada di waktu hadar, di waktu tidak safar, atau sebaliknya, sebaliknya berarti ketika safar tertinggal salat, tidak salat ya, misalnya lupa dan sebagainya. Kemudian tadi ketinggalan ya, sebaliknya berarti apa? Ketinggalannya di hadar ya, Van. Kebaliknya tidak sholat saat mukim di qada saat safar, maka atamaha dua keadaan ini maka harus dilakukan secara sempurna, tidak boleh dikosor. Jadi yang boleh dikosor itu ketika mengqada, yaitu ketika tertinggal di saat safar, di qada saat safar, ini boleh dikosor. Meskipun beda safar ya, meskipun beda safar. Kemarin safar, pas safar ke Jakarta kelupaan, ketiduran misalnya, tidak sholat. Kemudian ini ada safar ke Surabaya, maka boleh dikosor qadanya. Tapi selain ini harus di itmam. Itmam itu sempurnakan 4 rakaat. Dia enggak mengerjakan saat mukim, belum safar, kemudian safar memang qada. Nah, padahal safar itu asalnya boleh qasar. Ya. Bahkan sebagian pendapat kan sunnah ya. Tapi dia enggak boleh qasar karena mengqada salat yang tertinggal saat mukim, saat tidak qasar. Sebaliknya kalau dia ketika safar kelupaan enggak salat, pas sampai di tempat tinggalnya mukim memang qada, maka juga harus sempurna. Wa istaratu qasdu maudhi'ain muayyanin fala yaqsuru al-ha'im. Syarat berikutnya adalah dia harus menentukan tujuannya. Harus diketahui tujuannya, harus maklum. Maksudnya di sini adalah diketahui jaraknya itu 2 marhalah atau lebih. Ya, meskipun dia tidak menentukan tempatnya secara khusus. Pokoknya ini saya musafar ke arah sana sekitar 100 km. Nah, itu berarti sudah menentukan. Wala yaqsuru al-ha'im, tidak boleh yaitu mengqasar orang ha'im. Ha'im itu dia pergi tidak tahu arahnya mau kemana. Maka ini enggak boleh dia mau apa perginya, pokoknya jalan aja ke sana, ke sana, ke sana, pindah sini, enggak ada arah yang jelas sehingga enggak tahu ini berapa marhalah, nanti enggak tahu wong dia tujuannya juga tidak tahu. Dan tidak menentukan berapa marhalahnya. Meskipun nanti ketika dihitung bisa 100 km misalnya, ini enggak boleh. Semisal dengan itu orang yang misalnya mencari orang yang berhutang padanya, mau nagih hutang ya. Kemudian dicari. Meskipun jauh kalau enggak jelas tidak bisa. Atau budak yang kabur. Atau dia budak yang dibawa oleh tuannya, atau istri yang dibawa suaminya yang enggak tahu, enggak jelas mau dibawa kemana. Kemudian wa alla yusalliya khalfa man yutimu as-salata aw syaka annahu mutimun aw qasirun. Tidak boleh pula mengqasar kalau dia salat di belakang orang yang di belakang imam yang menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Kalau dia ragu-ragu ini imamnya itu salat 4 rakaat atau mengqasar, maka tidak boleh kemudian mengqasar. Seandainya dia tahu bahasanya imamnya musafir, atau dia ada zon ini imam musafir, tapi ragu-ragu musafir ini mengqasar atau enggak. Nah, dia kan enggak mesti. kadang mengqasar, kadang tidak. Nah, dia ragu-ragu dan mentaklik niatnya, maka ini masih dibolehkan ya. Mungkin ini jadi masuk pengecualian taklik niat. Jadi taklik niat ini dia jadi makmum terus kemudian niatnya gini. Nanti kalau imam qasar, saya qasar. Imam itmam mutim, maka saya mutim ya. Imam 4 rakaat saya 4 rakaat, imam 2 rakaat qasar saya 2 rakaat qasar. Ini dibolehkan. Nanti kalau ternyata qasar imamnya, dia boleh qasar. Nah, ini meskipun ini taklik, aslinya kalau niat enggak boleh ditaklik. Jika seperti ini, jika itu ditaklik enggak boleh kalau niat aslinya, tapi di sini dibolehkan. Wa an yanwiya al-qasra, kemudian harus dia niat qasar. Atau semakna dengan itu niat, misalnya niat salat safar atau zuhur 2 rakaat misalnya. Nah, itu berarti semakna dengan qasar. Kapan itu? Indal ihram, ketika takbiratul ihram. Nah, ini wajib ketika niat qasar itu harus, yaitu berbarengan dengan takbiratul ihram. Kalau sampai dia ketika takbiratul ihram enggak ada niat qasar, maka harus menyempurnakan 4 rakaat. Kemudian diantara syaratnya juga, enggak boleh ragu-ragu niatnya, ini qasar atau enggak boleh ragu-ragu. Kemudian harus sudah meninggalkan batas wilayahnya. Kalau kampungnya ada pagernya, maka balat ya, ada pagernya maka meninggalkan pagar atau bangunan-bangunan atau selainnya. Atau kalau di tempat kita itu bisa lingkup kecamatan ya. Lingkup kecamatan. Kalau kota jelas ya. Sudah pindah dari kota lain, dari kotanya, meninggalkan kotanya, sudah jelas itu sudah meninggalkan balat. Bahkan kecamatan juga sudah bisa masuk ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dia harus tahu juga bahasnya qasar itu dibolehkan. Enggak boleh kemudian ikut-ikutan, oh ada orang mengqasar, dia ikut qasar, maka enggak boleh. Faslun wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan mubahan al jam'u baina dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran maka dha baina al maghribi wal isya'i. Boleh bagi musafir untuk, yaitu musafir safar yang panjang 2 marhalah sekitar 83 km yang mubah itu pokoknya selain yang haram, menjamak. Tadi boleh mengqasar, ini boleh menjamak. Jamak antara sholat zuhur dan asar, jamak takdim ataupun takhir, demikian pula maghrib dengan isya. Kalau subuh enggak boleh ya, berarti. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik itu jamak takdim dilakukan di awal waktu, di awal sholat, di waktu sholat pertama, atau jamak takhir dilakukan di waktu sholat kedua. Maka di sini juga menggunakan kata-kata ya juzu, boleh, sehingga yang afdhal itu adalah tidak dijamak. Dalam mazhab ini seperti itu. Karena kembali pada hukum asal, hukum asalnya tidak dijamak. Ya, maka yang afdhal itu. Sebagaimana mengusap khuf itu hukum asalnya tidak diusap. Yang afdhal, digusel, dicuci. Di sini enggak disebutkannya, di Mukhtasar Latif untuk pembahasan mengusap khuf tidak disebutkan. Ya, makanya tadi memakai ya juzu sehingga mengisyaratkan bahasanya kalau tidak jamak lebih baik. Karena di sini menimbang ada khilaf juga yang melarang jamak secara mutlak, di sini disebutkan Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Muzani rahimahumallahu taala. Kecuali nusuk ya. Baik, kemudian wa idza jama'a taqdima, ketika dia menjamak takdim, maka yustaratu, disyaratkan al-bada'atu bil ula. Yang pertama, jadi jamak ada takdim, ada takhir. Masing-masing punya syarat yang berbeda. Kalau jamak takdim, syaratnya adalah yang pertama al-bada atau bil-ula harus dimulai dari sholat yang pertama. sehingga ketika menjamak sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim, maka harus dilakukan sholat zuhur dulu baru sholat asar, harus berurutan ya. Kalau sampai dibalik bagaimana? Ya kalau dia tahu dan sengaja batal. Dia jamak takdim, sholat asar dulu baru zuhur, maka asarnya batal. Tapi kalau nanti dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka menjadi sholat nafilah mutlak teranggap. Tapi kalau tahu dan sengaja, batal. Kemudian syarat kedua, wa niyatu al jam'i fiha, niat jamak di ha fiha fi fil ula ya, fi ula di sholat yang pertama meskipun berbarengan dengan salam. Ini bedanya qasar dengan jamak. Kalau qasar niat harus saat takbiratul ihram, kalau takbiratul ihram enggak niat qasar enggak boleh mengqasar. Kalau jamak takdim niatnya harus di sholat pertama meskipun tidak saat takbiratul ihram atau meskipun bersama dengan salam ya. Sehingga ketika dia jamak takdim ya, sholat zuhur ya, sholat zuhur awalnya dia enggak mau menjamak ya, kemudian sudah mau salam, ah jamak saja diniatkan, itu boleh berarti ya, yang penting masih sholat pertama. Tapi yang afdol memang dibarengkan dengan takbiratul ihram dalam rangka keluar dari khilaf. Ada yang mewajibkan seperti itu. Wa la yatula al-faslu bainahuma. Tidak ada jarak jeda yang panjang antara kedua salat tersebut. Salat pertama dan salat berikutnya. Dhabit panjangnya jarak atau jeda atau pendeknya itu adalah secara uruf, dan para fuqaha memberikan dhabit untuk panjangnya itu yaitu satu waktu yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan untuk melakukan sholat dua rakaat seringan mungkin, minimal sah. Misalnya sholat dua rakaat paling cepat berapa, misalnya 2 menit misalnya, oh berarti segitu. Nah, itu kalau sudah lebih dari itu berarti sudah panjang. Kalau sudah panjang, dia sudah sholat zuhur kemudian enggak segera sholat asar, ditunda-tunda, maka tidak boleh kemudian nanti langsung sholat asar, tidak boleh dijamak. Dan ini tidak peduli apakah ada uzur atau tidak. Nah, terus yang sholat asar ya harus dikerjakan di waktunya, nanti nunggu masuk waktu sholat asar karena gak boleh dijamak, sudah terjeda lama. Dan diantara syarat yang lain adalah dia masih dalam kondisi uzur atau safar sampai selesai takbiratul ihram sholat kedua. Karena atau gambarannya seandainya dia itu menjamak setelah selesai sholat zuhur, belum takbiratul ihram sholat kedua asar, sudah sampai di negerinya, misalnya naik perahu atau kapal misalnya, atau apa. Nah, kemudian sudah sampai di negerinya, belum takbiratul ihram sholat kedua, maka tidak boleh dijamak, maka harus ditunda nanti sampai masuk waktunya. Jam'i at-takhiri yustarotu. Sekarang jamak takhir juga disyaratkan. Jamak takhir disyaratkan an yanwiya at-takhira qabla khuruji waqti zuhri wa qabla khuruji waqtil maghribi. Meniatkan jamak takhir yaitu sebelum keluarnya waktu zuhur dan sebelum keluarnya waktu maghrib. Kalau zuhur dijamak dengan asar, mau jamak takhir sebelum habis waktu zuhur harus ada niat. Atau maghrib mau dijamak dengan isya, maka sebelum habis waktu maghrib harus ada niat. Kalau sampai dia tidak meniatkan dengan sengaja dan tahu berarti dosa. Ini posisi sholat zuhur, waktu zuhur. Terus sampai habis waktunya tidak ada niat untuk menjamak takhir, berarti dia enggak sholat zuhur, ya. Berarti dosa dia. Sehingga yang sholat zuhur nanti menjadi apa? Qadha. Ya, qadha. Karena dilakukan di luar waktunya, waktunya sudah habis, dia enggak ada niat di situ. Nah, jadi qadha nanti dan dosa. Tapi kalau dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka qadha tapi tanpa dosa. Di antara sarannya juga adalah yaitu masih masih ada uzur. Masih ada uzur. Sehingga nanti kalau misalnya dia mukim di tengah-tengah sholat kedua atau dia niat itmam, maka sholat yang pertama menjadi qadha, tapi tidak ada dosa. Kemudian di jamak tahir ini tidak disyaratkan yaitu berurutan tadi. Jadi kan di jamak takdim harus sholat pertama dulu zuhur baru asar, maghrib baru isya. Kalau jamak tahir tidak, misalnya kita mau menjamak maghrib dengan isya, ya. Kemudian kita sampai di tempat tujuan masih safar kan, ada orang-orang sholat isya. Nah, kita akan mau menjamak maghrib sama isya, maka boleh kita sholat isya. Maghribnya nanti, nah, isya duluan, karena tidak disyaratkan di awal, diurutkan dari sholat yang pertama. Ya, meskipun yang afdol seperti itu. Kemudian juga tidak disyaratkan niat jamak di sholat pertama tadi, karena niatnya apa tadi? Sebelum apa? Habis waktunya. Juga tidak disyaratkan harus tidak terjeda. Ini hanya sunnah semua tiga ini. Jadi kalau jamak tahir bisa tertunda. Kita jamak tahir maghrib sama isya, maka ngerjakan sholat isya dulu boleh. Habis itu kita ada kegiatan lain baru sholat maghrib, terjeda lama boleh juga. Nah, kemudian niatnya juga tidak mesti di sholat pertama, ya, tapi disunahkan. Ini tiga ini disunahkan di jamak takhir, diwajibkan, disyaratkan di jamak takdim. Faslun tajibu al-jumu'atu ala kulli muslimin mukallafin zakarin hurin mukimin bila maradin. Diwajibkan sholat Jumat bagi setiap muslim mukallaf, balik berakal, zakar laki-laki, hurin merdeka, mukim yang tidak musafir, bila marad tidak sakit. Sehingga di sini kalau dia kafir tidak wajib dituntut di dunia. Kemudian anak kecil, sobi, majnun, orang gila tidak juga. Kemudian perempuan tidak wajib, budak tidak wajib, musafir tidak wajib. Atau dia sakit yang berat untuk hadir di sholat Jumat. Wa yu'zaru fitarkil ajum'ati wal jam'ati indal matori wal marodi. Ini uzur-uzur, ya, uzur-uzur yang membolehkan uzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan juga jamaah. Ini sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah dalam mazhab. Yang pertama, al-matoru, mator, hujan. Jika hujan ini membasahi baju dan tidak mendapatkan naungan tempat untuk sesuatu, yang bisa menghalangi, melindungi tubuh dari guyuran air hujan, sehingga kalau ada itu tidak tidak jadi uzur ya. Jadi misalnya tempat jalannya ada naungannya, atau kita ada apa payung yang bisa melindungi, nah, maka ini tidak menjadi uzur. Kemudian sakit, yang sakit ini memberatkan untuk hadir, sebagaimana beratnya berjalan di waktu hujan. Adapun kalau sakit ringan, ya demamnya ringan, ya pusing-pusing, mumet gitu, itu enggak masuk ya, bukan uzur. Kemudian watamridi, yaitu merawat orang sakit ya, baik itu kerabat ataupun bukan. Ya, ketika tidak ada orang yang merawatnya, atau mungkin ada orang yang merawatnya tapi orang tersebut masih sibuk ngurusi misalnya pembelian obat dan yang lainnya. Wa israfi al-qaribi wa nahwi alal maut, yaitu membimbing atau mendampingi kerabat atau misalnya ketika apa? Sakaratul maut. Itu misalnya istri, kerabat, kemudian budak, teman dekat, guru dan seterusnya. Ini boleh kemudian tidak sholat Jumat. Wal khauf ala nafsihi au malihi au airudihi, khawatir ya terhadap keselamatan dirinya atau hartanya atau kehormatannya. Ya, jadi nanti kalau misalnya sholat Jumat nanti dirinya bisa celaka atau hartanya bisa diambil orang, itu bisa menjadi uzur. Wa mudafaati al-hadas, yaitu menahan hadas, yaitu baul air kencing, buang air kecil, buang angin, buang air besar. Yang ini semua hal-hal yang bisa mengurangi apa? Kekhusyuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati at-ta'ama at-ta'ami wa lahuwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat kalau makanan dihadirkan atau dia menahan dua sesuatu yang kotor, baul dan wa'id. Ma'a sa'ati al-waqti, dalam keadaan waktunya masih luas. Artinya kalau dia ini tadi menahan hajat, ini waktunya masih luas. Ketika nanti dia itu buang hajat, masih ada waktunya. Ya, maka ini bisa menjadi apa? Uzur. Ya. Ketika sudah buang hajat selesai, nanti kemudian masih ada waktu sholat. Kemudian wasyiddati al-ju'i, sangat lapar, wasyiddatil atosi, sangat haus. Dalam keadaan nanti ada makanan atau minuman yang dia inginkan. Atau sudah hadir makanannya atau akan hadir. Sudah sangat lapar, kemudian ada makanan di depannya. Nah, boleh ini sebagai uzur tidak berjamaah. Atau sebentar lagi dihadirkan, belum ada. Nah, mudah terancam apa? Keselamatan jiwa ataupun harta. Faslun wa syurutu al-jum'ati, syarat-syarat salat Jumat, antakuna kulluha fi waqti zuhri, yaitu semuanya dilakukan di waktu zuhur. Semuanya dilakukan di waktu zuhur, yaitu sholat dua rakaat plus dua khutbah itu harus di waktu zuhur. Kalau seandainya ini waktunya sudah mepet, waktu zuhur berarti sampai sebelum asar ya. kalau sudah mepet waktunya, tidak memungkinkan untuk dua rakaat plus khutbah ringan yang minimal, ya, minimalis, maka nanti dia sholatnya takbiratul ihram zuhur. Nah, karena sudah enggak memungkinkan, sudah mendekati asar, ini kalau dua rakaat sholat jumat plus khutbah dua khutbah itu enggak cukup, bagaimana? Maka sholat zuhur, langsung takbiratul ihramnya niat sholat zuhur. Kalau seandainya dia sudah sholat Jumat, ya, posisi di tengah-tengah, misalnya belum selesai ya, di tengah-tengah sholat, waktunya sudah habis keluar, maka disempurnakan sholat zuhur, berubah jadi 4 rakaat. Jadi padahal tadi niatnya sholat apa? Jumat kan, tapi ketika pas di tengah-tengah sholat sudah habis waktunya. Ini harus sholat zuhur. Maka ini nawa wa masola, ya. Dia nawa sholat jumat, tidak sholat jumat, ya. Dan sholat wa manawa, dia sholat zuhur, niatnya tidak sholat zuhur. Nah, namanya teka-teki. Wa antuqoma fi nafsil baladi, yaitu dilakukan di negeri tersebut, di negeri itu, artinya di tempat pemukiman, ya, di sekitar, di tempat pemukiman, sehingga tidak dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman atau di padang pasir atau di pegunungan, itu enggak bisa. Dan sholat jumat itu tidak disyaratkan di masjid, yang penting di pemukiman. Kalau misalnya di gedung itu boleh, ya. Mungkin tempatnya lebih luas, ya, sehingga di tempat lain bukan di masjid itu sah, tidak syarat. Wala tuqama qabla jum'atun fitil kalbalat, di tempat tersebut, negeri atau kampung tersebut, tidak dilakukan sholat jumat sebelumnya. Jadi sholat jumat itu tidak boleh berbilang, ya. Tidak boleh berbilang, artinya harus satu di satu negeri tersebut. Tidak boleh berbarengan, tidak boleh kemudian sudah ada yang mendahului. Kalau ada yang mendahului, maka yang pertama yang sah, nanti yang kedua enggak sah. Kalau bareng, maka batal semuanya. Taunya bareng atau enggak gimana? Huruf ro saat takbiratul ihram. Nah, ro-nya Allahu Akbar. Ah, bareng itu imamnya. Itu berarti bareng itu. Nah, jadi ada yang dengar sana bareng. Nah, batal semua itu. Gitu. Kecuali jika di masjid tersebut tidak mencukupi, ya. Ini jumlahnya banyak, kalau dijadikan satu masjid enggak mencukupi, maka boleh. Boleh sholat jumat di mendirikan sholat jumat lagi di masjid yang lain jika tidak mencukupi, ya. Di masjid nggak bisa, tempat lain nggak ada, ya udah akhirnya boleh sesuai dengan kebutuhan, boleh mendirikan sholat jumat di masjid lain. Yang nggak boleh, ini di sini masih orangnya cuma 15, nah di sana malah buat lagi jumatan orangnya 20. Nah, buat lagi sana 30. Nah, itu enggak bisa. Enggak boleh, ini berbilang ini tidak sah. Wa antu shalat jama'atan, kemudian salat Jumat itu harus berjamaah. Kalau salat fardu 5 waktu kan sah sendiri, ya. Kalau salat Jumat tidak sah sendiri, harus berjamaah. Dan yang disyaratkan di rakaat pertama. Nah, kalau salat Jumat itu disyaratkan berjamaah di rakaat pertama. Ya, rakaat pertama selesai sampai kapan? Sujud kedua. Sudah berjamaah semua sampai sujud kedua, nah itu sudah memenuhi syarat. Misalnya ini sholat jumat sampai sujud kedua, kemudian imamnya kentut, wah pergi imamnya, waduh sholat sendiri-sendiri, nah ini sah. Di rokaat kedua sholat sendiri sah, karena di rokaat pertama sudah berjamaah, gitu. Sah sholat jumaahnya. Jadi untuk berjamaah ini hanya disyaratkan di awalnya saja, di sholat rokaat pertama. Nah, bedanya nanti kalau jumlah 40 ini harus sampai selesai. Nah, kita baca ini matan selanjutnya. Wa an yakunu arba'ina, jumlahnya 40. Ya. Harus minimal 40 dan terpenuhi syarat. Syaratnya 40, terhitung 40 kalau dia zakaron laki-laki, mukalafan balik berakal, uran merdeka, mustautinan, penduduk menetap. Nah, apa namanya ini? Penduduk menetap mustautin. La yad'anu syita'an wala soifan. Tidak safar, tidak pergi baik itu musim dingin atau musim panas kecuali ada hajat. Ini namanya penduduk mustautin. Jadi ada macam-macam, ada musafir, dia safar ya, meninggalkan negerinya menuju negeri lain. Dua, mukim ini dia tinggal di satu daerah, kemudian nanti dia ini tidak menetap, mau pulang lagi. Misalnya pelajar, mahasiswa ya, rumahnya Jakarta, kemudian kuliah di Jogja, ini mukim namanya, karena nanti mau pulang lagi dia. Ya. Ya namanya mukim, santri itu ya mukim. Yang ketiga mustautin, ini penduduk yang sudah menetap. Asli Jogja atau orang lain pindah ke Jogja sudah menetap di situ, enggak mau pulang lagi balik ke kampungnya. Maksudnya enggak mau pulang itu ya nanti kalau pas lebaran pulang ya enggak apa-apa. Maksudnya itu dia menetap di sini gitu loh. Enggak mau boyongan pindah ke sana. Beda dengan tadi kayak mahasiswa, santri dan yang lainnya itu kan nanti dia mau pulang lagi. Gampangnya sementara, sementara tapi meskipun panjang dia tetap mukim karena masih ada keinginan untuk pulang. Ya. Nah, kalau mukim enggak masuk. Ini dalam mazhab ya. Seperti itu. Enggak masuk dalam hitungan 40, ya. Saya di masjid ini orang mustautinya aslinya cuman 20 misalnya. Lainnya mahasiswa semua 100, ya. Oh, cuma 20 enggak sah sholat Jumatnya. Karena mustautinya hanya 20. Ya. Harus 40. Dan itu harus laki-laki. Anak kecil enggak dihitung, enggak masuk. Perempuan enggak masuk. Ya, kalau ini pondok-pondok itu banyaknya kan mukim, santrinya ratusan mukim semua. Mau pulang kan. Nah, itu banyak yang enggak sah itu. Kalau menurut mazhab kan seperti itu. Ya, makanya taklid kepada mazhab lain. Ya. Karena susah kan itu. Itu memberatkan ya, bisa taklid ke mazhab yang lain. Ya, 40-nya ini nanti ngikuti mazhabnya Abu Hanifah saja yang sedikit gitu. Kalau mazhabnya Imam Awad lebih banyak lagi. Ini perselisihan semua itu mempersyaratkan tapi beda-beda jumlahnya. Harus berapa ini sah sholat Jumat gitu. Itu sampai puluhan atau berapa, banyak sekali. Nanti antum bisa lihat di Hasyiah Al-Bajuri. Nah, itu situ disebutkan banyak sekali. Ya, termasuk Syafi'iyah, kemudian nanti apa? Hanafiyah yang paling mudah. Ada Hanabilah, Imam Ahmad lebih banyak lagi. Kalau tidak salah 50 atau berapa, nah lupa. Itu bisa dicek di Hasyiah Al-Bajuri. Nah, semuanya ada syarat-syarat jumlahnya. Nah, jumlah 40 ini harus dari awal sampai akhir. Ya. Harus dari awal sampai akhir. Dari awal khutbah sampai apa itu? Sampai selesai sholat. Nah, selesai sholat. Sehingga kalau apa namanya? Nanti misalnya jumlahnya pas 40 ya, ada yang batal satu, nah berarti tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada 40 sampai selesai sholat ya. sehingga ada teka-teki yang sudah sering kita sampaikan itu apa? Ada orang batal di masjid, sholatnya yang di rumah ikut batal. Karena ini ada orang satu ketinggalan sholat, satu orang ini jumlahnya 40, yang 39 sudah bubar pulang di rumah, yang satu ini di masjid belum selesai sholatnya, kan 40. Sebelum salam kentut dia, batal semua itu yang di rumah 39 itu batal semua. Jadi ada orang batal di masjid, sholatnya di rumah batal. Gitu. Karena disyaratkan 40 sampai akhir salam itu semuanya ada 40. Wa an yataqaddamaha khutbatani, harus didahului dua khutbah. Ini syaratnya harus ada didahului dua khutbah. Wa furudu al khutbatain, syarat dua khutbah ada lima. Al awalu hamdullahi fiha, memuji Allah. Itu dengan kata-kata di situ apa? Alhamdu dan turunannya. Alhamdulillah, lillahi alhamdu, hamdanillah, ana hamidunillah dan seterusnya. Enggak bisa kalau dengan yang lain ya. Jadi harus itu ada kata-kata hak mim dal dan turunannya itu, dan disandarkan pada lafzul jalalah. Kalau alhamdulillahirrahman itu enggak sah. Asan yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, ini tadi ada fihima semua, memuji Allah di dua khutbah, pertama kedua harus ada salat ada nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah pertama dan kedua juga harus apa bentuknya pak, ini salawat misalnya Allahumma sholli sallallahu, nah, seperti itu ada selawat, ada bentuk-bentuk selawat, usolli, nusolli, as-salatu ala Muhammad misalnya, Allahumma sholli Muhammad, sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wal wasiatu bitaqwa fihima. Wasiat takwa juga di khutbah pertama dan kedua juga. Kedua juga ada wasiatnya, enggak ada enggak sah. Ya. Ya, untuk hati-hatinya dibaca aja gitu kan. Nanti enggak sah menurut sapi. Ya, meskipun kalau berpendapat mazhab lain ya. Silakan ya. Jadi ini kedua juga ada wasiat takwa. Intinya nanti menyampaikan ittaqullah ya, gitu aja kan. Bertakwalah pada Allah ya. Di khutbah yang kedua. Pertama harus ada, kedua ada. Jadi tiga ini harus ada di dua khutbah. Yaitu alhamdulillah, as-salatu ala nabi, wasiat takwa. Arabi'u qira'atu ayatin fil ula aw fis tsaniyah. Kalau ini pilihan, membaca ayat ya, di khutbah pertama atau ke kedua, boleh memilih. Nah, alat ayatnya harus yang memahamkan. Kalau enggak memahamkan enggak cukup. Biasa dicontohkan summa nadhar. Nah, gitu. Summa nadhar ya, kemudian melihat summa nadhar. Nah, itu belum mencukupi. Harus dia mufhimah. Memahamkan. Yang afdol membaca ayat di akhir khutbah pertama. Ya, agar ini nanti sebanding dengan doa itu di khutbah kedua. Al-khamisu yang kelima, doa lil mukminin walau rahimakumullah pisannya. Kalau doa ini harus di khutbah yang kedua ya. Kalau ayat boleh memilih, meskipun yang afdal di khutbah pertama. Sehingga kalau khutbah enggak ada baca ayat enggak sah. Malah ngomongkan berita politik ya. Semuanya bahasa Indonesia enggak ada nukil ayat. Ya. Enggak sah ada apa menyebutkan ayat. Doa itu harus di yang kedua ya. Kalau di doanya di khutbah pertama belum teranggap, harus di khutbah kedua meskipun sekedar yaitu apa mendoakan yang hadir saja. mengkhususkan yang hadir, misalnya rahimakumullah ya. Udah gitu aja. Tapi belum pernah dengar ya. Ngosok doa cuma segitu gitu. Tapi sahnya ada dia itu berdoa. Ya paling tidak mendoakan yang hadir, kemudian kaum muslimin dan mukmin secara umum dan seterusnya. Itu kalau lebih sempurnanya, lebih baiknya. Dan ini harus doanya ukhrawi ya, bukan duniawi. Kalau duniawi saja, urusan-urusan dunia, maka tidak cukup ya. Urusan ukhrawi diberi apa ampunan ya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian wa syurutuha, syaratnya syurutuhuma ya. Ya syurutuhuma, syarat dua khutbah, isma'uha arba'ina. Nah ini kan harus diperdengarkan 40. Jadi harus diperdengarkan 40, sehingga 40 itu kan harus ada saat khutbah kan itu. Atau 39 kalau yang satunya adalah khotibnya. Harus diperdengarkan. Isma' itu memperdengarkan, artinya dia harus mengangkat suaranya. Itu rukun-rukun khutbah ya, rukun-rukunnya tadi itu harus diperdengarkan. Jadi tadi ya ada apa? Memuji Allah, sholawat ya, wasiat takwa dan seterusnya itu harus diperdengarkan dengan cara meninggikan suaranya. Enggak boleh dia kemudian ngomong pelan-pelan ya, didengar diri sendiri, ini enggak bisa. Harus secara real diperdengarkan, yaitu dijaharkan. Kemudian isma'uha arba'ina ya, memperdengarkan. Adapun untuk didengarnya, terdengar oleh 40 ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan harus secara real, ada yang mengatakan yang penting berpotensi bisa didengar. Kalau secara real gimana? 40 harus mendengar semuanya. Nah, kalau ada berisik, ada pesawat, nah, enggak dengar tahmid. Nah, ini berarti enggak bisa. Ini namanya bil fi'li. Ya. Menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Ar-Ramli bil quwah. Kalau bil quwah pokoknya itu si khatib sudah memperdengarkan, kemudian kalau dia enggak dengar ya itu sudah enggak masalah. Itu. Tapi kalau bil fi'li harus real. 40 10 tidur kan enggak dengar ya. Ya, ini kan repot. Ya, kalau bil fi'li harus terdengar semuanya. 40. Kemudian wal muwalatu bainahuma, yaitu muwalah berturut-turut ya. Yaitu bainahuma di sini di antara rukun-rukun khutbah. Tidak boleh dijeda dengan jeda yang lama. Jeda lama itu adalah seukuran 2 rakaat ringan. Kemudian bainahuma wa baina sholati, di antara dua khutbah dan dan sholatnya. Yaitu kalau sudah selesai khutbah dia langsung segera takbiratul ihram sebelum berlalu 2 rakaat ringan seukuran. Jadi kalau habis khotbah misalnya kita istirahat dulu karena saya apa haus, minum-minum dulu, ngobrol gitu. Ah, sekarang sholat Jumat yuk. Ah, itu enggak sah. Karena apa? Diberi jeda. Seukuran apa? 2 rakaat ringan. Ringan itu minimal sah. Wa taharatu al-hadas al-asghar wal akbar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, khutbah Jumat itu disyaratkan harus suci. Sehingga kalau nanti di tengah-tengah rukun kok batal, ya harus ngulang dari awal. Enggak boleh melanjutkan. Ya. Harus ngulang dari awal. meskipun dia langsung wudu kemudian langsung melanjutkan, enggak boleh. Kemudian wa taharatu anin najasah, khatib harus suci dari najis yang najis tidak dimaafkan, baik itu di saub, baju, badan ataupun makan tempat atau yang bersambung dengannya, ya, misalnya bawa pedang, bawa tongkat atau apa, nah juga harus suci dari najis. Wal qiyamu in qadara, harus berdiri juga mampu, nggak boleh duduk layah-layah gitu kan, padahal mampu berdiri, nah ini malah duduk. Tapi kalau memang nggak mampu duduk, nggak mau berdiri, maka duduk boleh. Ya, mau ini keliengan itu, duduk aja. Nah, mohon maaf saya ini lagi keliang-keliang, saya duduk, ya, khutbahnya itu boleh nggak? Boleh kalau dia nggak mampu. Wah, duduk masih muter-muter kepalanya, mohon maaf saya berbaring dengan khutbah, ya, harap bersabar para jemaah, ya. Misalnya seperti itu boleh juga, tapi yang afdol yaitu minta orang lain diganti, udah jamaah saja, ya, delosor di lantai tidak apa-apa, biar yang khutbah orang lain. Tapi kalau dia maksakan diri masih boleh, ya, sambil layah-layah atau kelekaran gitu kan, itu masih boleh. Wasatrul aurati, harus menutup aurat, ya, yang khutbah harus menutup aurat, nggak boleh terbuka lututnya kelihatan, malahan pakai celana pendek. Adapun kalau yang mendengar tidak disyaratkan pas saat khutbah itu, apakah yang mendengar harus tertutup aurat? Tidak, tapi tetap, jadi tetap sah kalau misalnya yang mendengar ini kondisi batal atau tidak tertutup aurat. Wal julusu baina al khutbatain biqadril tumakninah, yaitu duduk di antara dua khutbah. Ini syarat tadi, ya, masuk syarat. Jadi harus ada duduk di antara dua khutbah seukuran tumakninah salat. Jadi minimalnya gitu. Sudah selesai, ya, khutbah pertama duduk, berdiri langsung. Nah, itu bisa. Tapi yang lebih utama seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Seukuran itu. Juga khatib juga disunahkan di sini untuk menyibukkan diri membaca Al-Qur'an, yang afdal surat Al-Ikhlas. Allahu a'lam bishawab. Kalau dia enggak duduk, maka dianggap satu, ya, dianggap satu kesatuan. Kemudian kalau dia khutbahnya dengan duduk, enggak mau berdiri, maka dipisah dengan diamnya, bukan dengan tidur. Khutbah dengan duduk, kemudian sudah selesai khutbah pertama, diam aja, nanti lanjut khutbah kedua, bukan dengan berbaring istirahat dulu. Kadang dipikir kayak gitu, ya, jadi ada, jadi dipikir mazhab itu yang menariknya seperti itu, ya. Semua gambaran itu diberikan gitu. Mau yang aneh, yang jarang terjadi, bahkan susah terjadi atau gak mungkin terjadi gitu. Karena kadang beliau itu melatih apa, mengasah otak gitu loh, biar terbiasa, oh ini kalau seperti gimana, seperti gimana, pengandian-pengandian kadang seperti itu. Jadi antum harap bersabar, ya. Dan ini adalah jerih payah mereka, ya. Mereka memikirkan perkara-perkara yang dulu itu mungkin belum ada gitu. Seperti itu. Kalau andainya gini gimana, andainya gini gimana. Nah, kita kan tinggal terima, oh ini ada perkataan fuqaha, kejadian-kejadian sekarang cocok. Nah, dulu sudah dipikirkan, ya. Karena kecerdasan mereka bisa membayangkan, yaitu masalah-masalah. Wa antakuna bil arabiyah, pakai bahasa Arab di rukun-rukunnya, rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukun, ya, itu harus pakai bahasa Arab. Yaitu tadi muji Allah, sholawat, termasuk wasiat takwa, ya, berarti ada itaqullah, ya. Jadi pakai bahasa Arab. Adapun kalau tambahan mau'idzah, nasihat-nasihat itu, itu bisa pakai bahasa setempat, ya. Kalau bahasa Arab semua enggak paham kan. Tapi khusus yang rukun-rukun itu harus pakai bahasa Arab. Nanti kalau mau terjemahkan silakan diterjemahkan. Tapi harus ada bahasa Arabnya dulu. rukun harus pakai bahasa Arab, meskipun gak paham yang dengerin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, gitu kan, itaqullah. Nah, habis itu baca ayat, dah selesai khutbahnya itu, gitu kan. Coba antum khutbah berapa menit itu yang minimal nanti praktekan aja. Alhamdulillah. Kemudian sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, kemudian baca surat apa? Misalnya Al-Ikhlas ya, tentang tauhid. Ya, Al-Ikhlas, habis itu apa tadi? Ittaqullah. Nah, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barakallahu li wa lakum. Nah, duduk. Nah, itu kan berarti sudah sah belum? Kan sudah rukunnya sudah sah, kan? Nanti yang kedua sama, tinggal seperti itu ditambah doa, ya. Tahmid, solawat, ayat nggak wajib, rohnakumboh jami'an. Nah, sudah selesai. Nanti gue minimal kan khutbahnya, paling jamaahnya geleng-geleng nih. Lah ini kesunahannya kan khutbahnya cepet gitu kan? Ya kita ringankan. Tapi ya nggak ringan-ringan banget ya. Dan ini juga kita juga berusaha khutbah itu jangan lama-lama gitu kan. Jadi nggak kayak kajian, khutbah malah jadi kajian 45 menit. Jamannya yang ngantuk kan. Kan yang awal diringankan kan khutbahnya itu ya. Bahkan yang paling ringan seperti itu tadi ya. Sangat ringan, intinya sah, karena kita bicara sah. Nah, itu bicara sahnya. Ini kalau enggak tahu hukum ya akan diprotes. Masuk khotbah kayak gitu sah enggak? Nah, itu kan. Padahal yang panjang itu enggak ada wasiat takwa di khotbah-khotbah enggak sah. Malah enggak sah, panjang-panjang enggak sah. Itu enggak pakai wasiat takwa gitu. Saya kan ringkas tapi sah. Pilih mana kan? Kalau kita tahu apa aturan-aturannya kan bisa kita menyampaikan hujah. Apa yang ditetapkan para fuqaha tersebut, gitu kan? Dan juga disyaratkan harus apa? Tadi ba'da zawal, setelah masuk waktu duhur ya. Kemudian juga harus laki-laki ya, harus laki-laki, perempuan tidak sah. Faslun tadhizu al-mayyiti wa huwa husluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayatin. Tentang penyelenggaraan salat jenazah, mengurusi jenazah. Menyiapkan mayit, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan adalah fardu kifayah. Hukumnya ada fardu kifayah dan juga tadi termasuk membawa mayitnya. Yaitu nanti ini bagi yang jenazahnya apa muslimnya. Yang muslim. Karena kalau kafir nanti haram untuk disolati, haram untuk disolati. Tapi kalau selain menyolati, nanti ada perinciannya ya. Kalau kafir mu'aman, nanti wajib di apa namanya, di tafani dan dikubur, dicuci boleh, dicuci boleh enggak, dimandikan boleh enggak. Kalau harbi enggak ada kewajiban apa-apa, ya. Boleh dikafani, boleh kafir harbi, boleh dikubur, boleh mandikan, boleh enggak dibuang aja taruh sana dimakan apa hewan, itu juga enggak apa-apa. Kafir harbi ya, kafir harbi enggak ada harganya. Kemudian yang bukan mati syahid ya, kalau mati syahid nanti tidak boleh dimandikan dan disolati, wajib dikafani dan di makamkan. Dan ada perincian untuk yang keguguran, kita lewati saja. Wa aqalu ghuslihi, minimal mandikan adalah ta'mimu badanihi sa'aron wa basaron bilma'i al-kholisi ba'da izalati najasati. Yaitu meratakan badan, baik itu rambut, kulit, dengan air yang murni setelah dihilangkan najis. Sehingga najis-najisnya ada di mayat dihilangkan dulu ya. nanti perutnya bisa ditekan ya, kemudian nanti keluar di lewat duburnya, kemudian dibersihkan, dicebokin, seterusnya sampai hilang najis-najis, baru dimandikan. Sudah dimandikan, pokoknya dengan air sudah terkena semua, sah. Nah, berarti kita tahu minimal sahnya kan, minimal sah. Perlu niat enggak? Tidak, tidak wajib niat di sini, sunah. Ya, hanya sunah saja. Itu minimal mandi apa? Memandikan mayit. Pokoknya semua sudah di kayak mandi janabah ya. Minimalnya gimana? Niat plus membasuh ke seluruh mayit juga. Tapi niatnya sunah. Pokoknya dibasahi semua, udah itu. Sehingga antum kalau wah ini saya enggak tahu tata caranya ada apa? Ya, ambil yang ini minimal. Kalau nanti enggak ada yang mandikan, enggak berani semua gitu kan. Nah, udah tata cara minimal. Nah, tapi ya kita pelajari yang lebih afdal bagaimana. Ya ini sebenarnya perlu apa? Dipraktekan ya. Ini nanti bisa dilihat di video-video. Ada Pak Guru kami Syekh Labib juga ada praktek itu video memandikan jenazah. Jadi paling tidak itu ada 3 air ya. Air satu air dicampur daun bidara, air kedua, bak kedua air murni, bak ketiga, air ketiga adalah dicampur sedikit kapur barus. Nanti ada proses tadi menghilangkan najis, kemudian mewudukan seperti wudu biasa. Nanti air dimasukkan ke mulut, hidung, dan seterusnya selesai. Kemudian ada proses memandikan tadi dengan air pertama daun bidara, kemudian dicampur daun bidara atau sabun, kemudian yang kedua air murni, kemudian yang ketiga dengan air apa dicampur kapur barus. Ya. Itu disunahkan 3 kali. Nah, itu sudah seperti itu sudah termasuk ada keutamaan daripada yang tadi hanya 1 kali tanpa ada daun bidara ataupun kapur barus dan tanpa ada wudu. Ya. Nanti didahulukan yang kanan baru kiri ya. Kanan kiri kanan kiri. Wa amal al kafanu adapun mengkafani fa aqaluhu ma yasturu al aurah. Yaitu yang menutupi aurat. Minimalnya menutupi aurat ini untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau haknya mayit itu wajib menyeluruh ke semua badan kecuali nanti kepala tidak, dan kepalanya orang muhrim, laki-laki yang mati dalam keadaan muhrim ihram, dan wajah perempuan yang dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup. Wa afdalu lirajuli, yang paling afdal untuk laki-laki, salah sulafa ifa, 3 lembaran ya. 3 lembar kain, baik itu balik ataupun masih anak-anak. Semua lembaran mencakup, bisa menutup semua tubuh ya, kecuali tadi kalau dia laki-laki muhrim tidak, atau wajah muhrimah tidak. Nah, jadi kalau laki-laki siapkan 3 lembar kain ya, tinggal nanti di pertama dibungkuskan, kemudian nanti disunahkan diberi minyak wangi, kemudian yang kedua, ketiga ditali, udah. Kalau perempuan walil mar'ati, jadi kalau laki-laki tidak ada apa namanya, tidak disunahkan pakai baju itu, atasan, bawahan. Ya. Meskipun sebagian orang ada yang seperti itu ya, dia mengatakan kalau di masyarakat yang anak lihat memakai dia ada bawahan seperti itu. Tapi di sini enggak ya, yang disunahkan hanya 3 lembar aja, enggak ada tambahan yang lain. Wah, kalau ada tambahan lain, misalnya apa imamah, itu masih dibolehkan ya. Tapi yang afdal seperti ini. Walil marati khomsatun izarun khimarun qamisun wa lifafatan. Lifafatan. Izar bawahan, khimar kerudung, komis itu semua ya. atau baju kalau kamis ya. Kemudian 2 lembar. Jadi nanti izar dipakaikan, kemudian izar itu bawahan, komis itu nanti di atasnya setelahnya, kemudian ditutup pakai himar, kerudung, kepalanya, kemudian dibungkus, dibalut dengan 2 kain tersebut. Faslun wa furudu sholatil janazati sab'atun, fardu sholat jenazah ada 7. Al-awalu an-niyatu, yang pertama niat fayan bi fi'la sholati wa ta'yinaha ka sholatil janazati wa yanwi fardiyataha, yaitu niat melakukan sholat dan ta'yin seperti sholat jenazah dan ta'yin sholat jenazah dan meniatkan fardiyah. Ini rukun ya, fardu atau rukun ya. Jadi harus ada al-qasdu, ada ta'yin, ada niat fardiyah. Kemudian kalau di sini misalnya nawaitu sholat ala hadzal mayit. Asani yang kedua arba'u takbiratin, 4 takbir. Dan takbiratul ihram termasuk dalam hitungan ya. Takbir pertama. Boleh juga menambah lebih dari 4 meskipun dia tahu dan sengaja. Ataupun kalau imam nanti menambah lebih 4, makmumnya tidak disunahkan untuk mengikuti, tapi niat mufarokoh kemudian salam atau nunggu sehingga nanti salam bareng imam, menunggu lebih afdol. Asal itu yang ketiga, qiraatul fatihah fil ula awiriha, membaca surat al-fatihah di setelah takbir pertama atau takbir yang lain, enggak mesti di yang pertama ya kalau al-fatihah. Arabiu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, kalau sholawat ini setelah takbir yang kedua. Di takbir pertama baca fatihah, takbir kedua baca sholawat. Kemudian yang berikutnya al-khamisu addu'u lil mayyiti ba'da salisah, mendoakan mayit untuk ya setelah yang ketiga. Oke, kalau minimalnya ya nanti bisa rahimahullah atau ghafarallahu lahu allahumma fillahu warhamu ada. Atau yang lebih bagus yang sebagaimana ada dalam hadis ya, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu'anu wa'akrim nuzulahu wa'asim mudkholahu dan ilahir, itu lebih utama bagi itu. Kalau misalnya dia yang singkat-singkat rahimahullah ghafarallahu lahu allahumma fillahu, itu sudah boleh juga. Nah sekali lagi di sini disebutkan minimal-minimalnya tahu, maksimalnya tahu. As-sadisu al-qiyamu lil qadiri. Atau kalau yang mayatnya anak-anak, yaitu Allahumma fir lihayina wa mayitina, terus nanti apa, Allahumma ja'alhu faraton li abawahi wa salafan wa dukhran wa idhotan dan seterusnya. As-sadisu al-qiyamu lil qadir, yaitu berdiri bagi yang mampu. Harus berdiri kalau mampu. As-sabiu as-salam, salam setelah keempat. Ini berarti setelah takbir keempat langsung salam. Nah, tapi kalau dia doa di sini sebutkan disunahkan juga. Ini enggak wajib, kan? Enggak wajib. Yang penting setelah doa takbir ke 3. Wa amma adafnu, adapun penguburan, fa'aqaluhu hufratun taktumu ra'ihatahu. Minimal ngubur itu adalah yang penting bisa ya, ada galian harus digali dan apa namanya itu mencegah aroma bisa sampai keluar. Nah itu. Agar apa? Watah rusuhu minasiba, agar bisa melindungi dari serangan bilangan binatang buas. Jadi jangan sampai kemudian galiannya dangkal, masih bau, nah, ada binatang buas nanti dibongkar kan. Jadi ini untuk menjaga kehormatan mayit. Jadi mayit itu ada kehormatannya, enggak boleh sembarangan main bongkar kemudian dilakukan sesuatu yang tanpa ada keperluan atau daruratnya. Kemudian wajibu taujihu lil qiblah, wajib menghadapkan ke kiblat karena diposisikan seperti orang sholatnya. Sebenarnya kalau seandainya dia dikubur, seorang muslim dikubur dalam keadaan membelakang kiblat atau misalnya terlentang, maka wajib dibongkar. Nah, nanti dihadapkan kiblat. Jadi menghadap kiblat wajib. Dan disunahkan yaitu pada sisi kanan berbaring, menghadap kiblat sisi kanan. Yang kanan ini di bawah ya. Kalau yang kiri di bawah makruh. Tapi enggak apa-apa, yang penting menghadap kiblat. Kalau sampai dia membelakang kiblat, berarti misalnya kalau kiblat barat dia malah menghadap ke timur, dibelakangi, harus dibongkar ya. Selama belum berubah, kalau mayatnya sudah berubah ini tidak. Kalau baru saja ya. Tadi ditanya mayatnya gimana? Tak hadapkan ke timur. Wah, bongkar lagi, dihadapkan ke kiblat ya. Ya, menguburkan harus ada yang mendampingi ya. Nah, sehingga nanti yang dilakukan orang yang ngubur itu bisa sesuai dengan syariat. Wa akmaluhu hufratun, yang sempurna adalah hufratun yaitu galian qadra qomatin wa bastah, seukuran berdiri dan bastah menjulurkan tangan. Jadi kita berdiri kemudian tangannya diginikan. Nah, itu dalamnya segitu. Nah, di sini arba'atu azru'in wanis, 4,5 dhira' ya. 4,5 dhira'. Wayarumu anna debu bi ta'diti sama'ili al-mayyiti nahwu wa sayidah wa kahfah. Ya, diharamkan atau sebelumnya yang sunnah ada di liang lahatnya. Liang lahat itu ini digali kemudian sampingnya digali seperti ini. Dengan syarat tanahnya keras. Tapi kalau tanahnya gampang longsor, lembek, maka yang baik adalah digali lagi ke bawah, bukan di samping, karena di samping nanti gampang runtuh atau roboh. Kemudian haram nadab ya, menyebut meratap ya. Meratap menyebut-nyebut mayit ya. Kebaikan apa istilahnya, kebesaran-kebesaran mayit, sifat-sifat mayit ya. Kemudian kalau seandainya menyebut sifat-sifat baik tanpa ada nangis, tanpa mengangkat suara, tidak bohong, maka tidak haram. Wayahrumu annahu haram nauh wawa rab'u sawti bin nadbi. Nah, ini mengangkat suara dengan nadab tadi. Sehingga nauh di sini ada rab'u sawt, mengangkat suara, ada an-nadbu tadi. Wa yarumu al-jaza'u bidorbi as-sadri wal-khaddi wa nasri sya'ri wa saqi al-jaibi wa tarhi aromati ala rosi wa nahwi dhalika. Jadi enggak boleh kemudian sampai berlebihan nanti ya, meratap sedih yang berlebihan, memukul-mukul dada, memukul-mukul pipi ya. Dan rambutnya di apa namanya? Di orak-arik itu apa ya? Di hambur, itu. Kemudian merobek-robek kerah baju ya. Melempar-lempar pasir, debu dan seterusnya di kepala dan yang semisal dengan itu. Dan ini termasuk dosa besar. Meskipun sebagian lain mengatakan dosa kecil. Di dalam ayat disebutkan ini mayit tidak diazab dengan perbuatan itu kecuali si mayit berwasiat. Berwasiat nanti kalau saya mati kamu gini-gini. Nah, itu baru bisa dia berdosa. Tapi kalau mayit enggak anu apa-apa, dia enggak diazab. Ya karena dia enggak punya kesalahan ya, kecuali dia berwasiat. Allahu a'lam bishawab. Untuk bab zakat sama kita baca di sesi berikutnya. Ya kita pilih pertanyaannya, enggak semuanya. Masuk toilet membawa tas berisi Al-Qur'an namun diniatkan untuk membawa barang. Kalau masalah niat ini kaitannya dengan dia hadas atau tidak, tapi kalau membawa Al-Qur'an hukumnya karena masuk atau tidaknya, sehingga tetap tidak diperbolehkan, bahkan ada yang berpendapat haram. Beda rukun sholat dengan wajib sholat, di dalam mazhab ini sama, hanyanya fardu saja, kemudian sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Masalah zikir, intinya kalau zikir itu tidak ada khitab, maka dia tidak membatalkan ya, zikir ala Quran tidak membatalkan. Jika misalnya masbuk di sholat subuh di rokaat kedua imam, kemudian imam kunut, apakah ikut kunut? Ya ikut kunut kalau meyakini kunut, kalau enggak meyakini ya silakan misalnya tidak ikut, dan itu tidak mukhalafah fahisah, tidak membatalkan. Kemudian kalau ikut kunut nanti ketika kita di rokat kedua, apakah kunut lagi? Iya, karena ini kunut itu di rokat kedua, kalau tadi kan dalam rangka mengikuti siapa? Imam. Apakah berdehem tanpa hajat dapat membatalkan sholat kalau keluar dua huruf berturut-turut ya, dua huruf berturut-turut, maka bisa membatalkan meskipun tidak memahamkan, tadi sudah kita sebutkan. Berdehem mengingatkan imam. Nanti ada di pembahasan tentang tasbih ya, tapi di tasbih ketika mengingatkan imam maka tidak boleh kalau hanya diniatkan untuk memahamkan saja. Harus ada niat zikir, nanti ada perincian di pembahasan itu di ya kita nanti bahas di dars. Jika imam kunut subuh dan makmum tidak ikut kunut, tidak mengatakan, apakah membatalkan sholat juga? Tidak, ya, karena bukan mukhalafah fahisah. Beda dengan sutilawah, imamnya sujud, dia enggak sujud. Nah, ini berat bedanya, jadi namanya mukhalafah menyelisih fahisah yang parah atau berat. Tata cara takbir intikal ketika duduk istirahat, apakah dibaca ketika mau berdiri saja atau dibaca mulai dari duduk sampai zikir? Para fuqaha mengatakan dari sujud itu nanti sudah membaca takbir meskipun diselingi duduk, mungkin agak berat, tapi seperti itu yang ditakrir oleh para fuqaha. Jadi kalau kita mudahnya kan duduk dulu istirahat baru takbir, bangkit kan enak, tapi enggak seperti itu. Mereka mengatakan pas sujud mau duduk itu sudah takbir, di Allahu Akbar itu sudah posisi duduk itu ada lafaz sudah setara apa? Takbir. Caranya seperti itu. Jika makmum yakin bahwa imam tersebut berhadas disebabkan untuk istrinya, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Lalu bagaimana jika imam tersebut bermadhab selain mazhab Syafi'i, misalnya Hambali atau Hanafi ya, yang tidak batal? Ya tidak boleh. Kalau diyakini batal tidak bisa. Kalau tahu ya, Kalau enggak tahu ya tidak jadi alasan. Kalau tahu dia melihat langsung, ya ini batal kok gitu kan. Kemudian malah jadi imam, enggak boleh diikuti. Kalau imamnya umi, dia tidak umi, maka bisa mufarokoh. Mufarokoh niat munfarid sendiri, sehingga nanti dia tidak ikut berjamaah. Ya tadi ini sama tentang mufarokoh. Posisi sholat berdua makmum boleh sejajar, tapi makruh afdolnya mundur, tadi sudah ya. Imam di lantai pertama, makmum di lantai kedua, tidak mengapa asalkan ada yang menghubungkan. Tadi sudah disebutkan, asal dalam masjid ada yang menghubungkan itu boleh. Masbuk, kemudian orang tersebut sholat rawatib, bukan fardu. Kita makmum sholat fardu, tidak mengapa, tadi tidak disyaratkan harus sama niat. Syaratnya harus apa ada? Syaratnya apa? Sama bentuk, ya. Tidak mesti sama jumlah rokaat, tidak disyaratkan. Sama niat tidak disyaratkan. Hanya yang penting sama bentuk. Tadi yang enggak sah, sholat kusuf, sholat fardu biasa. Jenazah, sholat fardu biasa. Nah itu, bentuknya beda. Mendahului atau ketinggalan rukun dari imam itu sudah termasuk dua rukun. Ketinggalan rukuk ya. Mendahului atau ketinggalan rukuk dari imam itu sudah termasuk dua rukun. Karena di rukuk ada rukuk dan tumakninah. Tidak dua rukun. Karena yang dimaksud rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun apa? Gerakan. Bukan rukun qawli dan bukan tumakninah, enggak masuk. Ketika qasar, takdim harus dilakukan di luar kecamatan. Kalau di luar di rumah bagaimana? Tidak bisa. Jadi disyaratkan sudah keluar dari negerinya, meninggalkan pagar atau batas wilayahnya. Kalau masih di rumah, tidak boleh. Kalau sholat di gedung perkantoran jumlahnya ratusan, tapi semuanya mukim karena pekerja, sholat jumlahnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Tadi kan sudah. Ya kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.